الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد kita masih melanjutkan pembahasan yang berkenaan tentang adz-dzabaih, sembelihan-sembelihan dari Kitabul Munakhalah An-Nuniyah. Qala al-muallif wa hafizahullah ta'ala asy-syarh, penjelasan dalam Tabi'uz Dzabaih, masih mengikuti bab tentang sembelihan-sembelihan. Alladhi yajuzu lahu ay yadhbaha huwal muslim, bahwa yang dihalalkan baginya untuk menyembelih, dia harus seorang muslim. Sawa'un rajulun aw imra'atun aw sabiyyun, apakah yang menyembelih itu laki-laki ataukah wanita atau anak-anak. Hukum asal sembelihan dari seorang muslim halal. Lianna al-jami'a muslim, karena seluruhnya adalah muslim. Yanwi bidhabhihi wajhallah, di mana dia berniat tatkala menyembelih tersebut wajhallah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha madhhabu 'ammati ahli al-'ilm, dan ini adalah madhhab mayoritas, keumuman dari para ulama, bahwa seorang muslim asal hukum sembelihannya adalah halal, dan kita tidak diperintahkan untuk mempertanyakan. Ketika kita mengetahui bahwa yang menghidangkan kita adalah muslim, yang memberikan sembelihan tersebut adalah muslim, maka kita tidak diperintahkan untuk takalluf berlebih-lebihan dengan cara menanyakan siapa yang menyembelih, dari mana, gimana cara penyembelihannya, apakah dia membaca basmalah atau tidak. Asal hukumnya adalah halal. Wa ammal musyrik fala tajuzu dhabihatu. Adapun musyrik, maka tidak halal sembelihannya. Wa hadha ijma'un min ahli al-'ilm, dan ini kesepakatan dari para ulama. Ketika beliau menyebutkan di sini al-musyrik, mencakup setiap yang bukan muslim, mencakup setiap musyrik, apakah dia dari kalangan ahlul kitab atau tidak. Kalau yang demikian yang dimaksud kemudian disebutkan ijma' para ulama dalam hal ini, maka penukilan ijma' tidak sahih. Sebab di sana terjadi perbedaan hukum antara sembelihan musyrik dan sembelihan ahlul kitab, walaupun mereka adalah musyrikin. Terjadi perbedaan hukum. Adapun kalau yang dimaksud musyrik di sini selain dari ahlul kitab, selain Yahudi wan Nasara, wahum musyrikun aidan, mereka juga adalah kaum musyrikin, hanya memiliki penamaan khusus ahlul kitab. Kalau yang dimaksudkan di sini adalah selain dari ahlul kitab, na'am, sepakat para ulama bahwa selain sembelihan dari ahlul kitab minal musyrikin, tidak diperbolehkan untuk dimakan sembelihannya. Apakah itu sembelihan dari agama Hindu ataukah Buddha ataukah Konghucu dan lain sebagainya, selain dari Ahlul Kitab. Adapun Ahlul Kitab itu sendiri, maka para ulama, demikian pula aqwalus sahabah yang dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa sembelihan mereka adalah halal bagi kaum muslimin. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, Ahlul Kitab pada zaman dahulu ataukah Ahlul Kitab pada zaman sekarang. Dan tidak ada pula perbedaan dalam hal ini, apakah asal dari keturunan mereka Ahlul Kitab ataukah terjadi perubahan dari agama lain kemudian menjadi Ahlul Kitab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ahlul Kitab di dalam Al-Qur'an secara umum, dan Ahlul Kitab yang dimaksud adalah Yahud wa Nasara. Di dalam suratul Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Dan ta'amnya orang-orang dari Ahlul Kitab halal bagi kalian kaum muslimin. Dan ta'am kalian pula, wahai kaum muslimin, halal bagi mereka untuk mereka makan. Yang dimaksud dengan ta'am di sini adalah adz-dzabaih. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala beliau menafsirkan ayat ini, ta'amuhum ay dzabaihuhum. Yang dimaksud dengan ta'am, makanan di sini adalah sembelihan, sembelihan dari Ahlul Kitab. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa makanan dan sembelihan dari Ahlul Kitab halal bagi kaum muslimin. Apabila itu dari Ahlul Kitab dari kalangan Yahud dan Nasara, tanpa perlu kemudian kita ta'annud berlebih-lebihan untuk mempertanyakan itu, tatkala kita mengetahui bahwa mereka dari Ahlul Kitab, dari Yahud ataukah dari Nasara, maka halal bagi kaum muslimin untuk memakannya. Dan para ulama menyebutkan illah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan itu? Disebabkan walaupun mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi terkhusus dalam hal penyembelihan, mereka tidaklah menyembelih kecuali mengkhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak kepada Isa dan tidak pula kepada yang lainnya. Mereka mengkhususkan untuk Allah, mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, khusus dalam hal penyembelihan. Maka dari sisi inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah. Oleh karena itu sebagian para ulama seperti Az-Zuhri rahimahullahu taala, mereka mengatakan bahwa apabila kalian mendengarkan Ahlul Kitab tatkala dia menyembelih, kalian dengarkan langsung dia mengatakan, ya, dengan nama selain Allah, ataukah menyebut nama Isa dalam hal penyembelihan, dan kamu dengarkan itu secara langsung, maka dalam hal ini kamu tidak boleh makan sembelihannya. Nah, kamu tidak boleh makan sembelihannya, karena kamu sudah mendengarkan dia menyebut selain dari nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kamu tidak mendengarkannya dan kamu tidak mengetahui tatkala dia menyembelih apakah dia menyebut nama Allah atau tidak, faqad ahallahu Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan yang demikian. Wa alima kufrahum, dan Allah mengetahui kekufuran mereka. Tapi itu Allah Subhanahu wa taala tetap menghalalkannya untuk kaum muslimin. Perkataan ini pula dinukilkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dari sini ikhwan fiddin azakumullah menunjukkan bahwa dhabihatu ahlul kitab halal. Sembelihan dari ahlul kitab adalah sembelihan yang halal. Apakah mereka telah merubah agama mereka? Atau tatkala belum terjadinya perubahan, yakni pada zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat atau perkataan beliau wa ammal musyrik di sini membutuhkan perincian. Musyrik yang manakah yang dimaksud? Lalu kata beliau hafizahullah wa ammal majnun aw sakran. Adapun orang gila, majnun, aw sakran ataukah orang yang mabuk? Ya, gila terus dapat pisau langsung nyembelih gitu. Nah, halal enggak itu? Ataukah dia dalam keadaan mabuk? Ambil pisau, dapat ayam, disembelih. Kata beliau, fasahihu, maka yang sahih dalam hal ini, ma zahaba ilaihi al-imamu malikun, min adami jawazi dhabihatihim. Apa yang telah menjadi pendapat al-imamu malik, bahwa tidak boleh dan tidak halal sembelihan mereka untuk dimakan. Wadhalika li'anna niyata, yang demikian itu karena niat, wahia niyatu dzabhi lillah, yaitu berniat untuk menyembelih karena Allah subhanahu wa ta'ala, ma'dumatun indahuma. Tidak ada. Ya. Tidak mungkin orang gila bisa berniat. Tidak mungkin pula orang yang mabuk bisa berniat. La ya'qilun. Mereka tidak punya akal. Naam. Wallahu alam. Dan ini insyaallah ta'ala pendapat yang rajih. Thumma tasmiyatu. Kemudian bagi seorang muslim, tatkala mereka hendak menyembelih, wajib bagi mereka untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tasmiyah. Wahia fardun. Dan ini adalah wajib hukumnya. Fard. Liqaulillahi azza wa jal, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Dan janganlah kalian memakan dari apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya, dan sesungguhnya itu adalah kefasikan. Maka di sini menunjukkan ya ikhwan, bahwa kalau seorang muslim sengaja bagi dia untuk tatkala dia menyembelih, sengaja dia tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan dia mengingatnya, tapi dia sengaja untuk tidak menyebutnya, lalu dia melakukan sembelihan itu, maka tidak halal. Dan ini adalah kefasikan. Pelakunya fasik. Nah, terkait ini menunjukkan wajibnya seorang menyebut nama Allah tatkala dia menyembelih. Fala syakka fi wujubi tasmiyah, maka tidak diragukan lagi tentang wajibnya mengucapkan basmalah ketika menyembelih. Kama huwa madhhabu Malikin wa Abi Hanifah wa ghairihim, sebagaimana ini adalah pendapatnya Imam Malik, Abu Hanifah dan selain mereka. Wa qad dhahaba ha'ula'i aidan, dan mereka pun berpendapat, ila annahu idza nasiya tasmiyata, bahwasanya kalau seorang muslim lupa membaca basmalah, ini hukum lain lagi ya. Kalau yang tadi sengaja tidak membaca basmalah, ini hukumnya haram makan sembelihannya ya. Permasalahan yang berikutnya, kalau seorang lupa membaca basmalah, apa hukumnya? Dia seorang muslim. Nah, ketika dia menyembelih, dia lupa membaca basmalah. Setelah dilakukan sembelihan, baru dia mengingatnya. Kata beliau, fadabihatuhu halal. Ya, bahwa imam-imam ini menganggap sembelihannya halal tatkala dia lupa. Wahuwa sahih, dan ini adalah pendapat yang sahih. Nah, ini adalah pendapat yang paling rajih. pendapat jumhur ulama, bahkan dinukilkan dari para sahabat. Di antara mereka adalah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Kata beliau, "Man nasiya fi dzabihati fala ba'sa bih." Barang siapa yang lupa ketika dia menyembelih, tidak mengapa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ini, "Wa la ta'kulu mimma lam yudzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqud." Dan jangan kalian memakan dari apa yang tidak disebut nama Allah atasnya, karena itu adalah kefasikan. Dan orang yang lupa tidak dinamakan fasik. Orang yang lupa ketika dia menyembelih tidak dinamakan fasik. Oleh karena itu ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan bagi mereka yang sengaja meninggalkan basmalah ketika menyembelih. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa mereka yang berpendapat bahwa seorang muslim yang lupa ketika dia membaca basmalah maka sembelihannya itu tidak halal, qaulun ba'idun anis sawab li syudzuzihi anil jumhur, perkataan yang sangat jauh dari kebenaran, kata beliau, karena bertentangannya dari pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Dan ini yang zahir wallahu alam bisawab. Jadi pendapat al-Imam al-Bukhari, beliau menyebutkan itu pendapat Ibn Abbas dalam kitab sahihnya secara ta'liq. Jadi seorang muslim ketika dia lupa, insyaallah ta'ala la yadur, tidaklah memudaratkan. Dan sembelihannya halal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wudi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Telah diletakkan, yakni diletakkan dosa dari umatku ini, al-khata', kekeliruan, wan nisyan, dan kelupaan, wa mastukrihu alaih, dan apa yang mereka dipaksa atasnya. Nah, tidak ada dosa. Wa huwa hadithun sahih. Dan ini adalah hadis yang sahih, wa qad taqaddam, telah terdahulu penyebutannya. Thumma inna qaulallahi azza wa jal, adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi yang disebutkan, wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafiskun, jangan kalian memakan apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya, itu adalah kefasikan. Wan nasi la yusafu bil fisq, orang yang lupa tidak dinamakan dia dengan kefasikan. Ya, namanya lupa. Uzur minal azar. Allah Subhanahu wa taala telah maafkan dan tidak dikatakan kefasikan. Nah. Thumma inna Allah azza wa jalla abaha dzabaiha ahli kitab. Tambah lagi, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan penyembelihan atau sembelihan-sembelihan dari ahlul kitab. Nah. Dari sini menunjukkan pada kita ikhwan bahwa perkataan beliau sebelumnya al-musyrik maksudnya apa? Selain dari ahlul kitab. Nah, alhamdulillah beliau sebutkan setelahnya. Ya, kata beliau bahwa Allah membolehkan sembelihan dari ahlul kitab. Nah, berarti apa yang beliau sebutkan sebelumnya ijma' ahlul ilm sahih. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan sembelihan dari ahlul kitab. Waqad yusammun waqad la yusammun. Sedangkan mereka terkadang mereka mengucapkan nama Allah dan terkadang mereka tidak mengucapkan. Iya kan? Nah. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau berpendapat bahwa sembelihan ahlul kitab halal secara mutlak. Walaupun kita mendengarkan secara langsung, ya, dia menyebut nama Isa misalnya. Nah. Ya, apakah dia menyebut nama Allah atau tidak? Halal. Ya, ini fatwa beliau rahimahullahu taala. Nah, di sini disebutkan bahwa sembelihan ahlul kitab terkadang mereka menyebut nama Allah, terkadang tidak. Fal muslimun nasi ahaqqu wa aula. Maka seorang muslim yang lupa lebih utama, lebih halal daripada mereka ahlul kitab. Wahum yakfuruna billah. Mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma aidan ma rawahu al-Bukhari fi sahih an Aisyah. Ditambah lagi bahwa apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Aisyah, anna qauman qalu, bahwa ada suatu kaum mereka mengatakan, ya, ini dari kaum muslimin, para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qauman ya'tunana billahmi, bahwa ada suatu kaum mereka memberikan kepada kami daging. Ya, mereka memberikan pada kami daging. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, yang memberikan pada kami daging itu adalah orang-orang baru masuk Islam, baru saja meninggalkan kekufurannya, baru mengenal Islam. Orang mengenal Islam, ya, yang baru mengenalnya tentunya belum tahu banyak tentang syariat Islam, ya. Dan ada kemungkinan bahwa dia mungkin tidak tahu bahwa ketika menyembelih itu harus membaca basmalah, iya kan? Mereka baru masuk Islam. Nah, mereka memberikan pada kami daging, la nadri, kami tidak tahu, adzukira smullahi alaihi amla, apakah disebut nama Allah ketika menyembelih daging tersebut atau tidak? Kami tidak tahu. Faqala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summu antum alaihi wa kulu. Kalian silahkan menyebut nama Allah ketika hendak memakannya, ya, setelah itu makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolehkan. Ya, padahal mereka baru masuk dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa asal sembelihan dari kaum muslimin adalah halal. Walaupun ada kemungkinan besar, ya, bahwa mereka itu tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kanu hadithi ahdin bikufr. Nah, ini. Dan adalah mereka itu adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan kekafirannya. Baru mereka meninggalkan kufuran dan baru mereka masuk ke dalam Islam. Falau kana titasmiyatu syartan, kalaulah menyebut nama Allah itu syarat. Ya, dalam artian tidak ada uzur bagi orang lupa. Lama radhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitasmiyatihim, maka tentunya tidak ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan tasmiyah mereka. Hatta, yakni maksudnya dengan sembelihan mereka, hatta tatahaqqaqa tasmiyatul qaum alladzina ya'tuna bilham, sampai jelas dan meyakinkan bahwa kaum tersebut mengucapkan basmalah, mereka-mereka yang memberikan daging tersebut. Walladzina kanu ya'tuna billahmi hum minal muslimin, sedangkan mereka yang memberikan daging tersebut dari kalangan kaum muslimin. Wahum hadithul ahdi bil kufur, mereka adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan kekufuran. Naam. Walau kanu kafirin, dan kalaulah mereka itu kafir, lama syakka sahabatu annahum yusammuna aw la yusammun. Ya. Kalau mereka itu orang kafir, ya tidak ragu para sahabat. Apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak? Tidak ragu mereka. Kenapa? Li'annal kuffar la yusammuna albatta. Namanya orang kafir, mereka tidak menyebut nama Allah sama sekali. Fal-yu'lam hadha. Maka hendaklah diketahui ini. Nah. Ala annahu fi ba'dir riwayat kauluha. Ya. Ditambah lagi bahwa pada sebahagian riwayat ada perkataan Aisyah. Inna qauman hadithu ahdihim bil jahiliyah, bahwa kaum tersebut mereka baru saja meninggalkan zaman jahiliyah mereka, masa jahiliyah mereka. Nah, berarti mereka masuk ke dalam Islam baru meninggalkan jahiliyah. Tamsisan ala annahum muslimun. Ini nas yang menunjukkan bahwa mereka itu muslimun, lakinna islamahum mazala fi bidayatih. Hanya saja Islam mereka masih dalam permulaan, baru masuk Islam. Jadi kalau ada seseorang yang baru saja dia meninggalkan kekufuran, konghucu lah anggaplah, lalu setelah itu dia mengucapkan dua kalimat syahadat untuk mengikrarkan keislamannya, ya, belum sempat dia sholat, belum sempat dia berpuasa di bulan Ramadan, ya, dia dahulukan dengan menyembelih. Dia belum tahu banyak tentang hukum Islam. Maka dalam hal ini sembelihannya adalah halal. Ya. Wallahul muwaffiq. Maka dalam hal ini ikhwani fiddin azakumullah, kita mendapatkan beberapa ahkam dari permasalahan ini. Yang pertama, seorang muslim asal hukum sembelihannya adalah halal. Siapapun yang menyembelih. Ya. Kecuali orang yang tidak punya akal. Orang gila, orang yang mabuk, dan lain sebagainya. Adapun selain dari kaum muslimin, apabila mereka menyembelih, hukum asalnya tidak halal selain dari ahlul kitab. Karena mereka musyrikin. Jadi kalau di sana ada seorang Buddha, ataukah Hindu, dan lain sebagainya, dari selain ahlul kitab, ya, anggaplah. Kita mendengarkan secara langsung dia mengatakan bismillah. Tapi mereka bukan muslimin. Hukum asal tidak halal. Tidak diperbolehkan untuk makan sembelihannya disebabkan karena mereka bukan dari kaum muslimin. Walaupun menyebut nama Allah SWT. Adapun dari kalangan ahlul kitab, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan nas tentang halalnya. Hanya terjadi perselisihan tentang kalau kemudian kita mendengarkan secara langsung mereka menyebut selain dari nama Allah. Sebagian para ulama salaf mengatakan jangan kalian makan. Ya. Dan sebagian para ulama diantaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau menghalalkan secara mutlak. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya secara mutlak pula. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah. Maka ini ikhwani fi din azakumullah beberapa ahkam. Sedangkan lupanya seorang muslim ketika dia membaca tasmiyah la yadur. Tidaklah mendatangkan kemudaratan dan tidak menyebabkan haramnya untuk dimakan sembelihan. Ini ikhwani fi din azakumullah beberapa ahkam berkenaan tentang sembelihan. Dan insyaAllah di pertemuan yang berikutnya kita masuk ke kitab As-Sayyid. Kitab tentang berburu. Ilahuna wallahu a'lamu bis-shawab. Tafaddalu hafizakumullah.